Bismillahirrahmanirrahim. Ya sesuai ini. Kenapa? Hen, nampak ni kereta nggak segi segundul. Lati cukur ragu dul gus. Kafir mereka ngesnat novi lu. Selain Allah. Dan nah, aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gudul? Kersane Allah. Kenapa radhi duit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos terus. Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Yang melane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkama. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, kata kitab andekan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nek ora tak ewangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta ora? Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudku yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya yo nulungi. Masih rohin yo tahu ngomong ngono, aku tak pikir mugus bae. Sebab sing dibutuh dipikir kuwe lha poke mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mikir meskipun yo ora manfaati, tapi kan go. Kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibe apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu ngono mikir. Aku seneng dunyo wis pokoke dungane wis bagus bae. Sawangane kan butuh. Dol dungaku luwih mandi timbang dungane dhewe. Tapi kan go nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lawang Islam kabeh seneng Allah, nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah, tak rewangi ngene iku demi bela Allah. Tapi ora ana ning atine nek ora tak bela Allah, krepotan ya ora ana ngene iku. Mergo atine muk mukmin, mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking seneng senenge. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana wong Islam takoki, kowe gak nulungi Allah, Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud, awak ora butuh sujud tem, Siti Jenar kene. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah di ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman putih itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya, Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau ulama mereka ya damai, ya do gejol-gejolukan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya do baik. Ya samalah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kaya ruhin-ruhin terus dadi ilmu yu ruwet napa? Tapi apike ruwet ben ku rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala. Njen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah iku mentoleransi kalimat sing dibeto napa? Mana disebut ulama mulirian dawu al adat muhakama angger adat itu sudah dihukum lah. Adat wong mukmin itu wes yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak neng kalimat dolonggar misalnya bar kene apa warak yo muni bar mangan. Kene apa kok seger yo bar ngombe. Berarti kayak ngestatno warak neng pakanan. Berarti nganggep pakanan itu serius. Berarti pengganti Allah yo ora ono perasaan ngono iku yo ora ono. Yo omong ae napa? Omong wae. Lah nak mbok mafhum mak rusak. Misale ki ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasul, kowe tak dongakno selamat. Nak ora, oh lara. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Wedati wong omong iku mbok bukti mahabbah, nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong-wong wis. Ya mesti gimana gunane wong nggo waduk meneng jeding rugi tak takoke meneng tiven badhe adus kemudian karuan moro jeding ya sampeyan pepet. Ya sing cuma pantes ditakoki yo. Jawab. Mosok moro jeding ngapa ngobong jedingan yo lucu. Mosok jeding ngapa di ngobong.

apa setok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Itu elek banget. Kuwi wis aku apal pokoke maknane ngono. Napa setok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tukane elek banget. Apa Nabi Musa apa napa? Dijotos. Perkara niku melanggar fikih carane. Melanggar fatwa MUI lah carane apa? Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pejotos, Allah jawab ngoten. Aja sa, dekne guyono aku sedina iku salah sanapa? Mar. Dadi dekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiate mereka itu ndak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora diakibat ning jenengan. Ora diakibat kok jenengan pikir. Ben nak wis wong maksiate ora madoroti jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal entek kekno, udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sih rano kafe, mau kekasih ya pangeran menangan, kue istighosan sih ramesti mandi. Nah tapi yang seperti ini tuh rakenai buat tiru. Ini jenis satu khat, satu khatus sufia, yaitu kayak Robi Adawiyah nama satu khat, satu khatu. Wong sufi sing wis usul neng Allah, terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya tuh ekspresi mahabbah, semuanya tuh ekspresi nopo mahabbah. Iku mau kayak Robi Adawiyah ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu sirkah karena cinta itu gak nerima diba dadi waduh tak senengi ngono kok jebule wae wong aku ngerana wong akeh jek ora oleh sembrono. Tapi dene gak kepengen cintane badhe Allah direbut wong. Jadi cara Robi Adawe kok jek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dene ora trimo ojo iku wae kutok. Nah kowe tenang ae pengiran senengi wong akeh tenang dasar rapati sen ora pengiran dipek wong ya tenang. Mestinya ada orang istighosahin, gue terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta. Terus buat saingi istighosah yang di atas mereka. Malah orang sepek-pekan dulu, sembrono. Mulanya kalau suwun, ya ampun gampang ngafir-ngafir roti yang pun nanjir nantil kula. Tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman, tapi ngafiri apa? Nikmat. Ini ke ayat wa ma yaskur, fa innama yaskurun apa? Linafsih wa man kafaro. Nah kalau tentang salah yang hubungannya Allah, niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul innasyirka la zulmun adzim. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa madada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha